bagaimana diriku cinta kepadamu. Hanya bila kau membalas, cinta akan jadi milikmu. Ku pastikan hatiku untukmu sejak pertama kau tatap mataku. Hanya senyummu mengisi relung hatiku. Ku telah jatuh cinta. Bukannya aku tak tahu kau sudah ada yang punya. Saat kau bisikan cinta, ku tahu engkau berdusta. Namun ku tak mau mengerti selama kau masih bersamaku. Karena ku suka cinta yang pernah hilang dariku. Cinta, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ini sebuah hasrat dalam hati yang hanya ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Jadi gila karena ini cinta. Tak ada logika. Jadi gila karena ini cinta. Tak ada logika. Cinta.